Apakah terodoh artinya ragu, sama dengan terbetik untuk memutus sholat. Jika terbetik, ya tapi bukan azam, bukan tekad bulat, bukan niat. Nah, terbetik karena ada satu faktor, namun ragu gitu. Namun ragu, ya maka itu tidak membatalkan niat. Kecuali jika betul-betul sudah berniat untuk membatalkan, untuk memutus. Ini pula tekadnya untuk memutus. Nah, bertekad untuk memutus, ya, azam, ini tekad, tapi sudah jadi niat. Adapun hanya terpetik dan itu sifatnya ragu, ya, ada bisikan, betikan seperti itu, maka tidak, belum sampai pada tingkatan niat. Jadi tidak membatalkan niat yang awal. Nah, wallahu'alam. Terus? Memakai sajadah yang ada gambar Ka'bah. Nah, terkait dengan masalah gambar Ka'bah, ringkas saja ada fatwa Syekh Ibn Baz rahimahullah, ada audio fatwa Ibn Baz rahimahullah ditanya masalah ini, dan beliau berfatwa bahwa sajadah yang ada gambar Ka'bah itu termasuk yang mengganggu, ya, dan bisa melalaikan dari khusyur. Kalau karena itu dimakruhkan. Nah, dimakruhkan. Nah, yang kedua, kata Ibnu Baz rahimahullah, hati-hati, tidak boleh diinjak. Gambar Ka'bah tidak boleh diinjak, baik di sajadah atau di tikar atau di karpet, tidak boleh diinjak. Nah, karena jika diinjak berarti menghinakan Ka'bah. Sementara Ka'bah min sya'airil Islam. Ya. Min hurumatillah, termasuk dari ya, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk tempat-tempat yang dimuliakan, yang harus dijaga kehormatannya dan kemuliaannya. Diinjak-injak dengan kaki berarti menghinakan. Ini tidak boleh, kata Ibnu Baz rahimahullah. Hati-hati. Nah, intinya jangan dibeli jika ada gambar Ka'bahnya. Nah, karena butuh hati-hatian jika mau dipakai sholat, khawatir mengganggu khusyuan. Jika tidak hati-hati, bisa saja suatu saat keinjak, diinjak. Nah, berikutnya. Apa salah? Hah? Apa itu? Nah, yang masalah ini apa? Al-Quran, Al-Quran dibacakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, yang berbicara mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, didengar oleh Jibril. Firman-firman Allah, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Allah, didengar oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril membawa wahyu itu ke dalam qalbu Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam, ya, menghafalkannya. Antum tahu tentang turunnya surat yang pertama turun, Al-Alaq, datang Jibril ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang di Ghar Hira. Jibril mengatakan ikra, baca. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma'ana biqari, kemudian didekat sampai hampir pingsan. Nah, hembusan nafas, kemudian dilepas tiga kali seperti itu, kemudian ya disuruh membaca dan dibacakan ayat-ayat itu oleh Jibril dan diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya. Baik, seperti itu, bukan berupa lembaran. Nah, bukan berupa lembaran. Nah, bisa dipahami. Nah, di antaranya seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba seperti tertidur. Nah, dan terbangun. Kemudian Nabi mengatakan, baru saja saya dapat surat, turun surat, yaitu Inna a'tainakal kautsar. Dan Nabi bacakan surat itu. Nah, seperti itu prosesnya.